Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اخواني رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada masalah yang ke-95. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu al-khamisatu wa tis'un ta'yiru ar-rajuli bi naqsin fi ghairihi. Celaannya seseorang kepada orang lain dengan kekurangan yang dia miliki. Qala rahimallahu ta'ala ta'yiru ar-rajuli bima fi ghairihi faqala ayartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyyatun. Perilaku yang ke-95 dari perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah adalah mereka mencela dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Kekurangan yang ada pada orang lain mereka jadikan itu sebagai pintu untuk mencela dia. Nah, yang kekurangan itu tidak memang dia miliki. Orang yang mencela tadi memang tidak memiliki kekurangan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Nah, ini didasarkan pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika mencela perbuatan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, saat beliau mencela Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, "A'ayartahu bi ummih?" Apakah engkau mencelanya? Naam. Apakah engkau mencelanya dengan mencela ibunya? Sesungguhnya pada dirimu ada perilaku, naam, dari jahiliyah. Berkata al-'alam al-Fauzan habibullah ta'ala wa ra'a hadha fi qissati Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini terkait dengan kisah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma qala fi wahidin min afadil sahabati min as-sabiqin al-awwalina ila al-islam. Lamma tatkala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada salah seorang dari sahabah yang memiliki keutamaan yang termasuk dari awal-awal masuk Islam, yaitu Bilal bin Abi Rabah. Sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lahu ya ibn Saudha. Abu Dzar mengatakan kepada Bilal bin Abi Rabah, wahai anak laki-lakinya orang yang hitam. Nah, bahasa kita. Lianna ummahu sauda'u, karena memang ibunya berkulit hitam. Tetapi tidak pantas kemudian itu dijadikan sebagai bahan celaan, wahai anak laki-lakinya orang yang hitam. Nah, maka Nabi alaihissalatu wassalam bertanya dalam rangka taubih, nah, mencela apa yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. A'ayartahu bi ummih? Apakah engkau mencelanya dengan mencela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyyatun. Sesungguhnya pada dirimu ada, nah, sebagian dari sifat jahiliyah. Fata'yiru syakhsi bi syai'in laysa fihi wa wa innama huwa fi ghairihi aw bidina'ati nasabihi huwa min umuril jahiliyah. Maka celaan seseorang dengan sesuatu yang memang dia tidak miliki dan itu dimiliki oleh orang lain yang memiliki kekurangan tersebut, kemudian dia jadikan celaan. Demikian juga merendahkan nasab orang lain, maka itu termasuk dari perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَهِلِيَّةِ يَكُونُ كَافِرًا. Ini juga sebagai dalil bahwasanya tidaklah setiap orang yang di dalamnya memiliki sifat dari sifat-sifat jahiliyah kemudian menjadi kafir. Tidak mesti seperti itu. Taib. Tetapi celaan, celaan yang harus ditinggalkan. Tetapi tidak mesti kemudian berkonsekuensi langsung begitu orang yang mengucapkannya menjadi kafir. Nah, taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita baca selanjutnya. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu sadisatu wa tis'un. Masalah yang ke-96. Iftikharuhum bi'amalihim at-tayyibati. Bangganya mereka dengan amalan mereka yang baik. Subhanallah. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, bangga dengan amalan yang baik, bersyukur. Ini sebagaimana yang telah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau merasa bangga di atas kebenaran saja tidak boleh, lebih-lebih lagi di atas kebatilan. Pun demikian terkait dengan amalan, merasa bangga dengan amalan yang telah dia kerjakan. Nah, taib. Qala rahimallahu ta'ala al-iftikharu bi wilayatil bayti فَذَمَّهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ. الْإِفْتِخَارُ بِوِلَايَةِ الْبَيْتِ. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka itu merasa bangga dengan wilayah, pengaturan dari al-bayt. Maksudnya adalah Ka'bah. Mereka merasa bangga bahwasanya mereka lah yang mengatur Ka'bah, menguasai Ka'bah. Nah, fadhammahumullah. Semata-mata dengan demikian mereka yang bertanggung jawab begitu. Nah, yang mengurusi Ka'bah, yang bertanggung jawab kepada Ka'bah, yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah. Mereka bangga dengan itu. Nih, kami yang bertanggung jawab terhadap kebersihannya Ka'bah, terhadap ininya Ka'bah, dan seterusnya. Nah, tapi semata-mata itu saja yang mereka lakukan. Fadhammahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka. Biqaulihim, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, mustakbirina bihi. Mereka itu merasa sombong. Nah, dengan kepengurusan mereka terhadap Ka'bah. Samira, dan mereka itu sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang keji terhadap Al-Quran. Tahjurun, tatkala mereka itu bercakap-cakap, berbincang-bincang di malam hari. Apa faedah yang demikian? Nah, berkata Al-Alam Al-Fawzan Hafizallahu Ta'ala Wara'ah, min masailil jahiliyyati annahum yaftakhiruna biqiyamihim 'alal masya'iri. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, mereka itu merasa bangga dengan perbuatan mereka, amalan mereka yang menjaga tempat manasik haji. Masya'ir, ya, tempat-tempat untuk dilaksanakan manasik haji. Wabisidanatiha watanzimiha. Demikian juga mereka merasa bangga dengan bahwasanya mereka yang mengurusi, mengatur. Nah, tempat-tempat manasik haji. Mereka yang mengurusi, mereka yang mengatur. Warifadatul wafidina ilaiha, dan mereka yang mempersiapkan, menyambut para tamu, undangan, para utusan dan orang-orang yang datang ke masyair, ke tempat-tempat manasik haji. Wasiqayatul hajij, dan juga mereka merasa bangga dengan amalan mereka yang memberikan makan, memberikan minum kepada jamaah haji. Subhanallah. Kalau merasa bangga dengan amalan yang baik saja tercela, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naam. Merasa bangga dengan amalan baik tercela. Bagaimana kiranya kalau itu adalah amalan kerusakan dan dia bangga di atasnya? Lebih-lebih lagi, amruhu asyad, perkaranya lebih, lebih jelek lagi. Lihatlah juga ini syaitan, bagaimana syaitan terus menggoda Bani Adam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Nah, dan inilah jalanku yang lurus, maka beliau pun menggaris satu garis dengan garis yang lurus. Dengan garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, dan kemudian beliau pun menggaris dengan garis-garis yang bercabang-cabang, yang berbelok dari sebelah kanan, di sebelah kanan garis yang lurus tadi, dan di sebelah kiri, yang tidak diketahui sampai berapa jumlah cabang dan juga belokan tadi. Yang kalau orang menempuh jalan yang berbelok tadi, yang bercabang tadi, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kalau kita bisa selamat dari cabang yang pertama, belum tentu selamat dari cabang yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Betapa kita butuh perjuangan. Nah. Betul-betul mujahadah. Kita selamat dari cabang yang pertama, belokan yang pertama. Belum tentu kita bisa selamat dari belokan yang kedua. Sementara tidaklah di setiap cabang, di setiap belokan tadi, yaqumu syaitan yad'u ilaihi, berdiri syaitan yang menyeru manusia menempuh jalan tersebut. Apakah melalui pintu syubhat atau pintu syahwat, syaitan menyeru masuk di dalam jalan yang berkelok tersebut, yang berbelok dan bercabang tersebut, bukan meniti jalan yang lurus. Nah, maka jangan tertipu dengan diri kita, dengan keadaan kita. Baik. Berupaya tawadhu. Nah, tawadhu, hakikat dari tawadhu adalah al-inqiyadul kamil li amrillah, ketundukan yang sempurna kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang dinamakan subul, yang Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjauhi dalam ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tadi, jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan yang dititi oleh segenap para tabi'in dan atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jalan yang lurus. Nah, jangan ikuti jalan-jalan yang berbelok. Karena jalan yang berbelok itu jalan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seseorang menempuh jalan tersebut, maka dia tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan dan keridhaannya. Inilah yang senantiasa kita minta di dalam salat kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, menunjukkan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ay dullana wa arsyidna. Ya Allah, tunjukilah kepada kami dan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian kita juga memohon hidayah jenis yang kedua, dan curahkan kepada kami untuk bisa menjalani, menerima, mengamalkan jalan yang lurus tersebut. Nah, dan di antara bentuk orang yang menempuh jalan yang lurus, mereka tidak berbangga diri dengan amalan kebaikan yang mereka lakukan. Tidak berbangga diri. Taib. Fahum yaftakhiruna bihadzal amali. Maka mereka itu merasa bangga dengan amalan-amalan ini yang tadi kita sebutkan, bertanggung jawab mengurusi Ka'bah, menyambut tamu, utusan, memberikan minum kepada jamaah haji, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang datang untuk melaksanakan manasik haji, semata-mata itu. Kemudian mereka banggakan amalan yang mereka lakukan. Mustakbirina bihi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mustakbirina bihi, mereka menyombongkan diri, menganggap dirinya itu lebih daripada orang lain dengan amalan yang mereka lakukan. Menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain dengan amalan yang mereka kerjakan. Maka dikatakan sombong, karena timbul nanti perendahan. Kami ini, kabilah ini yang melakukan, kalian kabilah apa? Taib. Kami ini syekhnya profesor, kalian apa? Gelarnya nih, doktor, apa? Ijazah yang gak punya, misalnya. Mustakbirina bihi, merasa sombong. Taib. Itu kalau mereka punya syahadah. Yang ini sudah syahadah enggak punya, sombong lagi. Taib. Layam bagi, enggak pantas bagi kita untuk berbangga diri dengan amalan kebaikan. Justru yang ada sifatnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu khawatir dan takut dari amalan soleh yang mereka kerjakan jangan-jangan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka terus mengoreksi diri mereka. Jangan-jangan amalan saya yang ini tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan amalan saya yang ini juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk mereka itu mengoreksi diri mereka sendiri. Hati saya ini bagaimana? Ada hasad kah? Ada perasaan pengen dipuji kah? Disanjung, dihargai, di ini, di itu. Terus. Taib. Seorang muslim dan mukmin demikian. Ai bi wilayatil baiti wa bi khidmatil baitis syarifi. Mustakbirina bihi, mereka merasa sombong dengannya, yaitu dengan bi wilayatil bait. Bertanggung jawab, dengan bertanggung jawabnya mereka terhadap Ka'bah, pengurusan mereka kepada Ka'bah, pelayanan mereka terhadap al-bait al-sharif, Ka'bah, wabi khidmatil wafidina ilaihi, dan pelayanan mereka kepada tamu-tamu, orang-orang luar, utusan-utusan. yaftakhiruna bihada ala ghairihim minal arab. Mereka merasa bangga dengan amalan-amalan ini. Nah, dan merasa tinggi atas kabilah-kabilah yang lain dari kalangan Arab. Ada orang ahlul jahiliyah. Fahadha min umuril jahiliyati, maka ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Lianna khidmata buyutillahi ibadatun. Karena sesungguhnya berkhidmat melayani rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah. Fala yajuzu lil insani ayaftakhira bil ibadati, dan tidak boleh seseorang itu merasa bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Tapi bersyukur, bergembira, enggak bangga tapi bersyukur. Bergembira, berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah, fadilah dari Allah dan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Dzalika khairun mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Berbahagia walhamdulillah. Ini bedanya. Nah, alhamdulillah, semata-mata taufik dari Allah saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahi laulallahu ma sallayna wala yasumna wala yatasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa salat. Walaupun kita punya waktu longgar, walaupun kita punya jubah yang bagus, walaupun kita punya sarung, punya baju koko, peci, kopiah imamah, walaupun tidak akan bisa kita mendatangi salat berjamaah tepat pada waktunya, dikerjakan di masjid. Tidak akan bisa. Kalau bukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga sehat, nah banyak duit lagi, enggak akan bisa. Karena memang hidayah tidak bisa ditukar dengan harta. Hidayah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang melakukan amalan kebaikan itu murni, ini yang penting. Seseorang melakukan amalan ibadah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita banggakan? Sementara itu semua adalah murni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dan tidak bisa memberikan jenis hidayah atau taufik dan amal seperti ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naam. Fala yajuzu lil insani ayaftakhira bil ibadah. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk merasa bangga dengan ibadah yang mereka lakukan. Justru harusnya merasa khawatir dan takut. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka, orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang telah mencurahkan, mengeluarkan segenap upaya yang mereka mampu dari ibadah dalam keadaan hati-hati mereka itu takut, dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau lakukan pertama kali setelah selesai salam dari salat? Istighfar salatan, beristighfar 3 kali. Selesai melakukan ibadah, istighfar 3 kali. Tidak bangga. Nah, Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kiranya dengan kita? Aina nahnu? Di mana kedudukan kita dibanding mereka? Li'annahu yataqarrabu biha ila Allah la yuridu as-sana'a. Kalau ada cetakan pakai dal, mungkin pakai alif yang tepat ya. Pakai apa punya antum, Sataris? Dal apa hamzah? Hamzah, nah, itu yang tepat. Punya saya pakai dal, ini salah ini. Rasanya salah cetak ini. Tidak nyambung. La yuridu as-sana'a minan nasi wal madha minan nasi. Dikarenakan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang orang yang melakukannya itu mestinya tidaklah mengharapkan as-sana, pujian, sanjungan, minan nas, dari manusia, wal madah, madah juga sama, pujian dari manusia. Bal yahmadallahu, bal yahmadullaha an ja'alahu mimman yaqumuna bihadzal 'amali. Bahkan semestinya dia itu bersyukur, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah menjadikannya termasuk dari orang-orang yang bisa mengamalkan amalan ibadah tersebut. Nah, sholat malam, sholat witir, misalnya setiap hari, puasa di bulan Ramadan, kemudian iktikaf secara sempurna, tidak perlu dibanggakan, tetapi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih, sholat enam, amalan-amalan yang lainnya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih, nah, dia termasuk dari hamba-hambanya yang menegakkan amalan tersebut, sehingga dia tidak menganggap rendah orang yang belum bisa melakukannya atau tidak mengerjakannya, tidak menganggap rendah. Taib. Duna ayatakabbar bihi au yaftakhir bihi, tanpa dia itu menyombongkan diri atau membanggakan diri dengannya, dengan amalan tersebut. Fahum badalan man ayyuminu bir rasuli wa bil kitabi wa yattabi'uhu yaftakhiruna bi'amalihim fil bayti wa yadhunnuna anna hadha yakfihim an ittiba'il kitabi wa ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, hadha wajhu dhambi lahum. Maka mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, mengganti nah, untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Qur'an dan mengikutinya, mereka ganti itu dengan ini loh, kami sudah memelihara Ka'bah, menjaga Ka'bah, melayani tamu, memberikan minum kepada jamaah haji. Taib. Yaftakhiruna bi'amalihim fil bait. Mereka membanggakan dengan amalan mereka terkait dengan Ka'bah. Wa yadhunnuna anna hadha yakfihim, dan mereka kira itu semua sudah cukup. Nah. Sudah cukup. An ittiba'il kitabi wa ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka kira itu semua sudah mencukupi. Nah. Dari mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau enggak mentaati, enggak mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bisa digantikan dengan pelayanan kami kepada Ka'bah, kepada pengunjung Ka'bah, dan amalan kami yang menyediakan minum kepada jamaah haji. Nah. Hadza wajhu dhanbi lahum, inilah bentuk celaan untuk mereka. Annahum i'tadaw an ittiba'il kitabi bi khidmatil bait. mereka itu mengganti, berpaling dari mengikuti Al-Quran dengan melayani Al-Bait, melayani Ka'bah. Dhannan, berdasarkan prasangka, dikarenakan persangkaan, minhum, dari mereka, annaha takfihim, bahwasanya amalan dan perbuatan mereka itu sudah mencukupi. Nah, sudah mencukupi. Fahada min umuril jahiliyati, maka ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wajahada fi sabilillahi la yastawuna indallah. Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, anggapan mereka, aja'altum, apakah kalian hendak menjadikan siqayatal hajj, perbuatan kalian yang memberikan minum kepada jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan mengurusi masjidil haram, kaman amana billah, sebagaimana sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir dan yang berjihad di jalan Allah, la yastawuna indallah, tidak sama itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan minum jamaah haji khair, baik, tetapi ada di sana yang lebih penting lagi, lebih utama lagi. Nah, inilah dibutuhkan seseorang itu memiliki pemahaman di dalam melakukan amalan. Nah, setiap amalan itu didasarkan atas fikih yang benar, pemahaman yang benar, memulai dari aham fal muhim wal thummal muhim, wabda al-aham thummal muhim. Kita mulai dari amalan yang paling penting, kemudian baru kemudian perkara yang penting-penting. Jangan dikejar yang penting-penting, yang paling penting luput. Nah, jangan dikejar maslahat-maslahat yang kecil, maslahat yang besarnya luput. Nah, ini butuh pemahaman yang benar, butuh enam pertimbangan yang matang. Pertimbangan yang matang. Taib. Kala hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Contohnya misalnya seseorang, kita memendahwai seseorang dalam keadaan masih isbal, masih merokok, masih ini, masih itu, dia juga masih berlumuran dengan kesyirikan. Mana yang lebih dulu kita dahulukan? Rokoknya, Pak, jangan rokok, Pak. Nah, misalnya. Atau isbalnya, potong sirwalnya atau celananya. Atau kesyirikannya. Maka yang paling penting untuk kemudian kita dahulukan adalah kesyirikan dia, untuk kita peringatkan. Nah, kita beritahukan itu perbuatan syirik, nah, yang bisa meruntuhkan segenap amalan yang dibangun di atasnya. Nah, merokok dosa besar, betul. Isbal dosa besar, betul. Tapi dosa besar yang paling besar adalah syirik. Nah, ini butuh pemahaman. Jangan sekaligus. Bapak tidak boleh lagi ke dukun, bapak juga harus buang rokoknya, bapak juga harus potong sekaligus. Saya bilang hari ini, besok harus dijalankan. Jahil itu namanya. Nah, bukan orang, oh, bukan orang cerdas, orang jahil namanya, orang gila itu namanya. Nah, siapa yang bisa demikian? Runtuh proses waktu. Nah, tayyib. Al-Alamah Ar-Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizallahu ta'ala wa ra'ah, tatkala menasihati Abdurrahman Abdul Khalik, nah, berapa tahun? Beliau sebutkan 10 tahun. Bayangkan, tidak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun hingga kemudian betul-betul beliau berpisah. Nah, dengan Abdurrahman Abdul Khaliq ghafarahullah. Ini butuh kesabaran. Tayyib. Butuh pemahaman yang benar, pertimbangan yang matang, keilmuan yang mumpuni. Makanya para salaf itu mengatakan rahimallahu man arafa qadrah. Allah itu merahmati orang yang sadar akan kemampuannya. Apa yang kita bisa ini, ya kita lakukan. Jangan melompat terlalu tinggi, jangan pula kemudian kita tafrid, meremehkan. Butuh perjuangan memang. Taib. Qala rahimallahu, qala hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Naam, siqayatul haji wa imaratul masjidil harami amalun salihun. Betul. Memberikan minum kepada jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram itu adalah amalan saleh. Walakin, akan tetapi, la yaftakhirul insanu bihadza, tidak pantas seseorang itu membanggakan diri dengan amalan tersebut. Wa yadhunnu annahu yakfihi bal alayhi ay yusahhima bil a'mali salihati al ukhra. Dan dia sangka itu semua sudah mencukupinya. Bahkan semestinya yang harus baginya untuk memberikan bagian pada amalan-amalan soleh yang lain. Taib. Allati hiya ajallu min siqayatil haji wa imaratil masjidil haram. Yang amalan-amalan soleh yang lain itu ternyata ajal, lebih tinggi, lebih mulia dibanding dengan memberikan minum pada jamaah haji dan mengurus Masjidil Haram. Wahia, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu billah, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-hijratu, dan berhijrah. Wa'amalun jalilatun, dan amalan-amalan yang tinggi yang lainnya. Fal-insanu la yaktasiru ala amalin wa yadunnu annahu yakfihi, maka seseorang itu tidaklah pantas baginya untuk membatasi diri dengan satu amalan tertentu. Nah, tidak pantas. Pak, saya kan sudah infak, saya sudah banyak kok. Saya enggak harus ini, enggak harus itu, enggak harus itu. Yang penting saya infak. Jangan dia batasi dengan satu amalan tertentu. Wa yadunnu annahu yakfihi, dan dia sangka dan dia kira itu sudah mencukupinya. Sudah cukup. Sepekan sekali taklim sudah cukup. Tayyib. Dia akan kehilangan sekian faedah yang disampaikan asatidzah ahli sunnah yang lainnya, yang mungkin lebih berilmu, lebih banyak faedahnya daripada kajian yang selama ini dihadiri misalnya. Jangan mencukupkan. Nah, pun pula jangan mencukupkan dengan hanya menghadiri daurah misalnya. Saya kan sudah setiap daurah saya hadir Ustaz Kibar, tapi taklim yaumiyahnya tidak pernah datang misalnya. Ini juga salah. Atau pada amalan-amalan yang lainnya, jangan membatasi mencukupkan dengan satu amalan tertentu. La siyama idza dhanna annahu yakfihi an ittiba'il qur'ani wa sunnah, terlebih-lebih lagi kalau dia menyangka bahwasanya amalan yang dia lakukan tadi sudah mencukupinya dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, lebih parah lagi. Wal ana hunaka man yadhunnuna anna suknahum fi Makkah wal madinati takfihim anil amali. Sekarang ini di sana, di Arab Saudi, man yadhunnuna, di sana ada orang yang menyangka dan mengira anna suknahum, bahwasanya rumah-rumah mereka rumah mereka yang berada di Mekah dan yang berada di Madinah itu sudah mencukupi mereka dari melakukan amalan. Nah, tenang, Dajjal kan gak bisa masuk di Mekah dan Madinah. Yang penting punya rumah di Mekah dan Madinah, itu sudah mencukupi mereka dari untuk memperbanyak amalan, memperbagus amalan. Hatta qala qailuhum, hingga sebagian mereka mengatakan, an-na'imu fihi, yakni al-haram, khairun minal qa'imi fi ghairihi. Orang yang tidur di tanah haram itu lebih baik dibanding orang yang bangun melaksanakan salat di selain tanah haram. Wa hadza ghururun minasyaitan, dan ini adalah bentuk tipu daya, ketertipuan dari syaitan. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semua untuk menyadari diri, jangan berbangga dengan amalan kebaikan yang telah kita lakukan, dan semestinya bagi kita untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat untuk menutup amalan kita yang tidak sempurna. Nah, untuk menutup amalan yang tidak sempurna. Nah, wallahu ta'ala alamu biswab, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk saya secara pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tafadhalu.